penyakit terbesar di negeri ini adalah korupsi yang sudah lagi tak bisa terhenti. Penghentian hanyalah merupakan cita-cita, slogan yang diucapkan, tindakan yang diambil, tetapi mereka yang dibersihkan selalu hanya pada baris klasteri. Korupsi memang luar biasa, menggurita ke kiri ke kanan, menangkap semuanya, sehingga orang-orang terjebak. Tak sedikit oknum kepolisian, kejaksaan, kehakiman, dan semua yang terlibat di dalamnya tergores oleh pisau korupsi. Ia terus memakan korban. Bahkan mereka-mereka yang di KPK pun ternyata ada juga yang tergiur dan meminum racun raja korupsi. Korupsi memang menggelisahkan, merasuk ke kedalaman kehidupan, merusak hati, merusak diri, merusak seluruh sendi-sendi kehidupan kemanusiaan. Ya, korupsi membuat orang telah membabi buta, tak peduli dan tak lagi berpikir bahwa yang dimakannya adalah air mata orang banyak. Tak peduli dan tak berpikir bahwa proyek yang dikorupsinya menciptakan malapetaka, kehancuran yang mengerikan. Tak pernah berpikir, apalagi merasa salah, bahwa korupsi itu memang dosa. Sebaliknya, ia berargumentasi dan terus kuat untuk berkutat di sana menikmatinya. Seakan-akan korupsi adalah vitamin yang harus ada dalam dirinya. Vitamin yang kalau tidak ada, maka lesulah dia. Entah mengapa, orang sangat suka korupsi, menjadikannya vitamin, dan akhirnya mereka mengalami kebergantungan yang tak terhenti. Mereka hanya terhenti ketika neraka sudah menyambutnya. Mereka hanya terhenti ketika sebelumnya nyawa harus berpisah dari raga. Ya, mereka hanya terhenti oleh sebuah kematian, dijemput oleh malaikat maut. Mereka lupa semua telah tertinggal di bumi hasil korupsi. Padahal di hari akhir yang mereka butuhkan adalah damai, tapi mereka tak punya lagi, karena damai sudah dijual habis untuk satu kata, korupsi. Mereka miskin sekali. Mereka tak mampu lagi menyuap malaikat, karena malaikat hanya tersuap dengan damai, tentu tidak dengan korupsi. Mereka hanya mengenal damai, bukan korupsi. Nah, Anda koruptor, awas. Jangan sampai Anda tidak punya damai, maka neraka menanti. Sebelum tiba di sana, berdamailah di sini. Buang korupsi, maka damai jadi milikmu. Selamat merenungkan damai, bukan korupsi. Bersama saya, Bigman Sirait.